السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، 116 sampai 122. Inna Allaha la yaghfiru, sungguh Allah tidak akan mengampuni. Tidak akan mengampuni berarti terus berdosa sampai kapanpun. Berarti kekal di neraka selama-lamanya. Maksud ayat ini, siapa? Ayyushraka bihi, orang yang menyekutukan Allah, Allah tidak akan mengampuni jika Allah disekutukan. Ada berapa? Ada satu. Berarti selain syirik tidak ada lagi. Kenapa? Nah, lihat ayat selanjutnya. Wa yaghfiru ma duna dzalik, dan Allah akan mengampuni ma duna dzalik. Apa ma duna dzalik? Dzaliknya ini kembali ke syirik. Allah akan mengampuni dosa apapun selain syirik. Ya zina, ya khamr, ya judi, ya membunuh, ya memperkosa, ya makan riba, ya korupsi, semuanya. Bagaimana meninggalkan sholat, meninggalkan puasa? Iya, karena ini jelas sekali, hanya satu yang diperkecualikan, yaitu syirik. Maka selain syirik, ada harapan ampun. Ya. Cuman yang diampuni di sini ada tambahan kalimat lima yasha, bagi yang Allah kehendaki. Ada orang cuman mengucapkan satu kalimat. Dari satu kalimat ini Allah bantingkan dia ke jahanam 70 kharifan, 70 tahun baru sampai dasarnya. Padahal cuma sebuah kalimat. Tidak disebutkan kalimat itu apa. Berarti dia tidak diampuni. Ada orang cuma mengucapkan uff. Allah siksa di neraka. Berarti Allah tidak berkehendak untuk mengampuni dia. Terserah Allah. Siapa yang akan diampuni, siapa yang tidak akan diampuni, terserah Allah. Ada yang dosanya 99 gulung, sering kita bahas ini. Tapi tidak masuk neraka sedikit pun. Kenapa? Karena dia dikehendaki oleh Allah untuk diampuni. Berarti syarat untuk mendapatkan ampunan dari ayat ini ada dua. Pertama, tidak menyekutukan Allah. Yang kedua, dikehendaki oleh Allah. Kalau Allah tidak menghendaki, ya disiksa, walaupun tidak kekal. Wa may yusyrik billah, dan barang siapa yang menyekutukan Allah, faqad dalla dalalan ba'ida, sesat jauh sekali. Sesatnya itu, menyimpangnya itu jauh sekali. Tidak mungkin bisa kembali kepada jalan yang lurus karena sudah saking jauhnya. Nah, kecuali dia berhenti dari syirik, maka berzina, minum khamr, berjudi, berbohong, membunuh, ini sesat, sesat jauh, tapi tidak sejauh kesesatan syirik. Tidak ada kesesatan, tidak ada dosa yang sepadan dengan dosa syirik. Maka inilah dakwah para nabi, para rasul. Dakwah pertama para nabi, para rasul adalah mengajak manusia untuk meninggalkan syirik. Yang lainnya belakangan. Nabi 13 tahun. Hanya 10 tahun beliau mengajarkan di luar syirik, di luar tauhid. Padahal entah berapa ribu ilmu itu. Tentang sholat saja berapa ribu ilmu. Tentang wudu, tentang saum, tentang jihad, tentang jual beli, muamalah, riba, maisir, gharar, khid'ah. Ini ribuan ilmu. Itu cuma 10 tahun. Sementara syirik tauhid sedikit. Maka kita lihat kitab-kitab tauhid itu tipis apa tebal? Kitab-kitab tauhid itu tipis apa tebal? Hah? Kitab tauhid, Kitab Tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, tipis. Tipis sekali. Karena intinya adalah sedikit. Intinya bagaimana kita tidak menyekutukan Allah dalam rububiyahnya, dalam uluhiyahnya, dalam asma wa sifatnya, intinya sedikit. Tapi justru Allah memberikan waktu 13 tahun. Selama 13 tahun pertama, belum ada pelajaran sholat, wudu, zakat, puasa, jual beli, riba, maisir, gharar, belum ada. Tauhid, tauhid, tauhid, tauhid, terus. Nah, ketika hijrah ke Madinah, mulailah turun ayat-ayat perintah sholat, perintah zakat, perintah haji, dan seterusnya. Pembahasan tauhid sudah hilang, apa masih ada? Masih ada. Masih ada, ini luar biasa ya. Berarti bisa disimpulkan, pelajaran tauhid itu Allah turunkan, Nabi ajarkan selama? Selama 23 tahun. Bukan 13 tahun, 23 tahun. Hanya 13 tahun pertama itu tidak ada ilmu lain. Hanya tauhid, tauhid, tauhid, yang wahyu yang turun. Hadis-hadis Nabi yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, belum ada pelajaran salat, wudu, tayamum, mandi junub, tawaf, sa'i, belum ada. Itu 2 tahun sebelum beliau wafat. 3 tahun sebelum beliau wafat, 4 tahun, 5 tahun sebelum beliau wafat, begitu. Adapun 13 tahun beliau menjadi nabi, belum ada pelajaran lain selain tauhid. Nah, ketika hijrah di Madinah bercampur, ada muamalahnya, ada sholatnya, ada puasanya, tapi tetap masih ada tauhidnya. Bahkan 4 hari sebelum apa? Sebelum Nabi wafat. Jadi kira-kira hari Kamis ya, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin ya, kira-kira hari Kamis. Beliau kan wafat hari Senin. Nah, 4 hari sebelum beliau wafat, yaitu hari Kamis kira-kira, beliau ulang lagi pelajaran-pelajaran tauhid, yaitu la'anallahul yahuda wan nasara. Allah mengutuk melaknat Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Karena mereka menjadikan kubur-kubur para nabi menjadi masjid. Ini pelajaran fikih, muamalah, munakahah, apa tauhid? Tauhid. Pelajaran tauhid. Menjadikan kubur-kubur sebagai masjid, mengubur mayat di dalam masjid ini bukan sekedar larangan fikih. Seperti larangan makan minum dengan tangan kiri, larangan menyandarkan satu tangan kiri ke belakang waktu kita duduk, larangan makan sambil bersandar di salah satu sisi badan. Ya. Nah, itu larangan-larangan fikih. Adapun mengubur mayat di dalam masjid, ini larangan akidah tauhid. Maka Yahudi dan Nasrani dikutuk, dilaknat oleh Allah gara-gara ini. Iyad'una min dunihi, yang mereka seru selain Allah, ya Latta, ya Uzza, ya Hubal, ya Manat, ya Jibril, ya Mikail, ya Rasulullah, ya pokoknya selain Allah. Dan tentu sudah meninggal. Kalau masih hidup tentu enggak masalah, ya Rasulullah, ya Abu Bakrin, ya Umar, enggak masalah. Ini setelah Rasul wafat, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Di sini Rasul masih hidup. Ini mengkisahkan Abu Jahal, Abu Lahab. Yang mereka seru itu adalah Inas. Inas dari kata mu'annas, perempuan. Mereka punya satu keyakinan bahwa malaikat-malaikat itu adalah apa? Anak-anak perempuan Allah. Sebuah keyakinan yang sangat batil. Atau bisa bermakna berhala. Yang mereka seru selain Allah, yang mereka panggil-panggil selain Allah, tidak lain adalah berhala, Inas. Wa iyad'una illa syaitanan marida. Dan yang mereka seru itu hanyalah syaitan. Syaitan yang terkutuk, syaitan yang terlaknat, syaitan yang ingin menyimpangkan manusia dari jalan yang lurus, yang dikepalai, yang dipimpin, pembesar nomor satunya adalah siapa? Syaitan terbesar, pemimpin para syayatin adalah iblis. Yang dimaksud dalam ayat ini adalah iblis. Karena iblis tahu betul mana dosa yang paling dibenci oleh Allah. Iblis tahu betul. Oleh karena itu, semangat iblis dalam mengajak manusia untuk syirik jauh lebih besar dari semangat iblis mengajak manusia untuk minum khamar, untuk berbohong, untuk korupsi. La'anahumullah. Allah melaknat dia. Hu kan? Hu dia. Dia siapa? Dia siapa? Dia siapa? Iblis. Ini satu individu. Bukan para syayatin. Allah melaknat dia. Dia iblis. Waqal. Dan iblis itu mengatakan, la'attakhidhanna min ibadika. Sungguh akan aku ambil dari hamba-hambamu itu, ya Allah. Berarti luar biasa iblis untuk menyesatkan manusia, dan dia sadar dirinya juga sesat, pasti akan masuk neraka. Itu dia berjanji di hadapan Allah. Ya Allah, la attakhidhanna min ibadik. Akan aku ambil di antara ham, ada min di sini. Iblis sadar, tidak mungkin semuanya bisa diambil oleh iblis. Min. Min artinya, min di sini sebagian, lid tab'id. Min di sini lid tab'id. Sebagian. Bukan libayanil jinsi, bukan. Kalau libayanil jinsi berarti semuanya. Semuanya. Semuanya pasti akan bisa digoda oleh iblis. Tidak, iblis sadar di sini. Tidak mungkin semuanya. Maka ada kata-kata min ibadika nasibam mafrudo, bagian tertentu, bagian yang pasti akan aku dapati. Pasti iblis yakin betul, tidak mungkin aku masuk neraka sendirian. Tidak mungkin. Pasti ada nasibam mafrudo, pasti ada jumlah tertentu. Maka dalam ilmu faraid ada istilah furudul muqaddarah. Ya. Ada bagian-bagian tertentu, ada yang sepertiga, ada yang seperempat, ada yang setengah, ada yang seperenam, ada yang seperdelapan, dan tidak boleh lebih. Kalau seperdelapan ya sudah seperdelapan, kalau seperempat ya sudah seperempat. Gitu kan? Nah, iblis yakin betul bahwa aku punya bagian. Dan ternyata keinginan iblis, cita-cita iblis, kesampaian apa tidak? Sampaian. Ya. Maka iblis mendapatkan bagian manusia itu. Sedikit apa banyak? Sedikit apa banyak? Banyak. Masih ingat hadis sahih riwayat Muslim? Setiap 1000 manusia, berapa bagian iblis? 999. Setiap 1000 manusia yang menjadi bagian iblis, yang akan masuk neraka bersama iblis, 999. Hanya satu yang selamat dari iblis. Ya. Seandainya jumlah manusia yang pernah hidup di muka bumi ini 1000 triliun misalnya, ya kan? Ya hanya 1 triliun yang akan selamat dari iblis. 999 triliun masuk neraka bersama iblis. Ya. Iblis tidak peduli. Iblis tidak peduli, walaupun dia yakin seyakin-yakinnya bahwa nanti aku akan masuk neraka. Luar biasa. Kesombongan iblis. Lebih baik aku masuk neraka daripada. Nah, sebetulnya kan mudah sekali. Agar iblis tidak masuk neraka, agar iblis masuk surga, mudah sekali. Kalau iblis mau waktu itu, ya kan? Yaitu sujud kepada Adam. Ya, mungkin enggak sampai seharian. Mungkin enggak sampai sejam. Mungkin beberapa menit saja sujud kepada Adam. Tapi inilah kesombongan. Kesombongan itu luar biasa. Ya. Maka Nabi mengatakan tidak akan masuk surga orang yang sombong. Tidak akan masuk surga orang yang sombong. Walaupun kesombongannya itu sedikit sekali. Man fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin. Sebesar dzarrah, sebesar atom. Sebesar debu. Tapi itu kesombongan, tidak akan masuk surga. Para sahabat takut mendengar sabda Nabi ini. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasul, di antara kami ada yang suka pakai baju bagus, sendal bagus, kendaraan bagus. Apa itukah sombong? Nabi menjawab, tidak. Bukan itu sombong. Allah itu bagus, indah. Allah suka yang bagus-bagus. Maka suka sendal bagus, baju bagus, kendaraan bagus, tidak haram. Bukan itu sombong. Sombong adalah batral haq, menolak kebenaran. Persis seperti iblis. Kebenaran yang datang dari Allah ditolak oleh iblis dengan gamblang. Tidak ada syubhat bagi iblis. Iblis tahu persis bahwa ini perintah Allah. Iblis tahu persis kalau aku laksanakan perintah Allah, yaitu sujud kepada Adam, masuk surga. Tapi iblis tidak mau, karena kesombongannya, ya, dengan ro'yunya. Wahyu yang datang dari Allah ditolak oleh ro'yunya, akalnya, nuraninya, logikanya. Apa? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, ya Allah, sementara Adam engkau ciptakan dari tanah. Bagaimana api harus tunduk sujud kepada tanah? Lihat. Dalil dari Allah ditentang oleh logika akal iblis. Maka kekallah iblis di jahanam selama-lamanya dan kekal dalam kutukan. Sampai hari ini, sampai akhir zaman, tidak ada manusia yang tidak mengutuk iblis. Tidak ada manusia yang mau bernama iblis. Hatta Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani tidak mau menamakan diri mereka iblis. Ahlu sunnah, ahlu bid'ah sama dalam hal ini. Membenci satu nama ini, iblis. Gara-gara kesombongannya, gara-gara melawan wahyu dengan ro'yu. Maka jangan sampai kelakuan iblis ini kita tiru. Mentang-mentang sebuah ayat tidak sesuai dengan akal kita, tidak sesuai dengan logika kita, sabda Nabi tidak sesuai dengan nurani kita, kita tolak. Nabi mengatakan, matahari tenggelam, dia kemana? Dia sujud di bawah arsy. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Allah Rabbul Alamin, bahwa ketika matahari tenggelam, matahari itu kemana? Matahari itu sujud di bawah arsy. Nah, logika kita enggak terima, ro'yu kita enggak terima, karena sebetulnya matahari itu tenggelam cuman matahari itu tenggelam cuman kelihatannya doang tenggelam, ya kan? Kelihatannya dari kita yang ada di Jakarta tenggelam, ya? Saudara-saudara kita yang ada di Medan melihat matahari sudah tenggelam belum? Belum, masih kelihatan. Gimana sujud di bawah ars? Ah, itu. Kita diuji di sini. Ayo, mau sikah dengan akal kita, apa sikah dengan sabda Nabi? Mau memenangkan ro'yu logika kita, apa sabda Nabi? Diuji kita. Adapun para ulama, walillahilham, mereka telah lulus ujian. Membaca, mendengar hadis-hadis seperti tadi, sami'na wa ata'na. Walaupun secara logika, akal, kenyataan, enggak pernah matahari itu tenggelam, hilang. Matahari itu terus ada, hanya kelihatannya tenggelam dari sini. Kehalang oleh ufuk bumi, kan begitu. Bagi tempat lain tidak tenggelam, itu masih ada, masih kelihatan. Gimana kapan sujud di bawah arsy? Ah, di sini. Dan ini bukan satu dua. Hadis-hadis seperti itu bukan satu dua, banyak. Kita diuji. Nah, kita berbicara hadis itu sahih, ya. Kalau dhaif ya tentu tidak ada pembahasan. Tidak bisa dijadikan hujah, sahih. Ini Imam Bukhari, kan? Bagaimana kita berani membantahnya hanya gara-gara kita lebih sikah, lebih percaya, lebih yakin dengan akal kita daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau enggak tahu jawabannya, sudah. Kalau enggak tahu, enggak bisa memahami sabda Nabi, sudah. Yang penting meyakini sami'na wa ata'na. Ya. Bagi yang tahu, alhamdulillah. Dan para ulama sudah menjawab ini tentunya. Tapi enggak usahlah jawaban dulu. Ini dulu imani apa tidak? Bahwa Nabi bersabda, matahari tenggelam itu, dia bersujud di bawah arsy. Ya. Ah. Allah telah memberikan ilmu kepada orang-orang tertentu yang Allah tidak berikan ilmu itu kepada orang lain. Yaitu para ulama. Mereka tahu jawabannya secara logika, ro'yu, akal. Tidak bertentangan dengan sabda Nabi. Ya. Adakah satu tempat yang di tempat itu matahari tidak pernah tenggelam? Tentu tidak ada ya. Sekarang ini misalnya, di kita siang seperti ini jam 11 kurang. Adakah satu tempat di muka bumi ini yang matahari sedang tenggelam? Ada enggak? Pasti ada. 10 menit lagi, adakah satu tempat di mata matahari sekarang sedang tenggelam? Ada. Ada. Jadi setiap jam, setiap menit, setiap detik selalu ada tempat di mana matahari pasti sedang tenggelam. Ah ini. Berarti matahari itu setiap detik pasti bersujud. Karena setiap detik itu pasti ada tempat di mana matahari sedang tenggelam. Ketika sedang tenggelam dia sedang sujud. Ah ini sesuai dengan ayat Allah, sabda Nabi, bahwa matahari itu selalu bersujud. Matahari, bulan, bintang-bintang, bumi selalu bersujud, bertasbih, taat kepada Allah. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Hanya kalian saja enggak tahu cara tasbih mereka seperti apa, cara sujud mereka seperti apa. Tapi Allah Maha tahu bahwa matahari setiap saat, setiap detik selalu sujud. Ya. Nah, kalau belum bisa memahami seperti ini, enggak apa-apa. Yang penting jangan tolak hadis itu. Jangan tolak ayat itu bahwa ketika matahari tenggelam, dia sedang sujud di bawah arsy. Karena memang belum pernah matahari itu sejajar dengan arsy, apalagi di atas arsy, matahari selalu berada di bawah arsy, sama dengan kita semua. Selalu berada di bawah arsy. Wala udillannahum. Sungguh akan aku sesatkan mereka semua. Ini janji iblis, sumpah iblis, dan tidak tanggung-tanggung di mana? Janji iblis, sungguh akan aku sesatkan seluruh manusia. Janji iblis ini di mana? Di hadapan Allah. Di hadapan Allah. Wala umanniyannahum, akan aku bikin mereka berangan-angan. Maka jika ibu selalu berangan-angan, berarti itu dari iblis. Dari iblis, ya. Maka jangan terlalu panjang angan-angan. Ya. Umur sudah 70 tahun, ya. Masih pengen jadi konglomerat, ya kan? Padahal rumah saja masih ngontrak. Ini terlalu panjang angan-angan. Mestinya sudah baca Al-Quran, istighfar, qiyamul lail. Ya? Jangan terlalu panjang angan-angan. Karena yang tidak ditolong oleh Allah, yang tidak mendapatkan rahmat dari Allah, dia tidak akan sadar. Walaupun 70 tahun, 80 tahun, dia tidak merasa tua. Dalam masalah apa? Dalam masalah harta. Kecuali yang diberi rahmat oleh Allah. Dan itu sedikit. Kebanyakan yang tidak diberi rahmat oleh Allah, tidak ada bedanya. Antara 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun, 70 tahun, 90 tahun. Dalam masalah harta tidak ada bedanya. Kita lihat orang yang berumur sudah 75 tahun, 80 tahun, tapi dia masih berpikir tentang hartanya. Ya, bahwa dia akan mati, dia sadar. Tetapi dia tidak menggunakan hartanya itu bagaimana supaya bermanfaat untuk nanti setelah dia mati. Dia berpesan kepada anak cucunya tentang hartanya itu, jaga baik-baik. Ini perusahaan, ini perusahaan, ini awas, ini mengaturnya begini, begini. Dia lupakan untuk dirinya. Dia tidak merasa tua. Bahkan dalam hal ini, mana yang lebih baik? Dewasa, tua, apa anak kecil? Dalam masalah rizki. Jadi ada beberapa hal, orang tua kalah dengan anak kecil. Satu, dalam masalah rizki. Dalam masalah bahwa rizki itu ditanggung oleh Allah, kadang orang tua itu kalah dengan anak kecil. Anak kecil umur 2 tahun, 3 tahun, ya. Pusing masalah rizki? Enggak. Justru kita yang udah ngaji, udah dewasa, malah pusing. Ya. Anak kecil umur 2 tahun, 3 tahun, belum ngaji apa-apa, enggak kenal sunnah, enggak pusing sama rizki. Ya. Ya, main-main aja, ketawa-ketawa aja. Ya, dan memang begitu yang terbaik. Rizki itu sudah diatur oleh Allah. Ah, kita yang dewasa, yang 30 tahun, 40 tahun, pusing dengan rizki. Kalau enggak bisa makan gimana? Kalau dipecat gimana? Kalau nanti jualan enggak laku gimana? Pusing dengan rizki. Padahal sudah diatur oleh Allah, sudah dicatat oleh Allah, sudah ada bagiannya di sisi Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun manusia yang rizkinya tidak ditanggung oleh Allah. Tidak ada satupun makhluk, bukan manusia lagi. Ya hewan, ya ikan, ya ulat yang ada di dalam kayu, yang dia tidak bisa bergerak kecuali sedikit sekali, Allah tanggung rizkinya. Bagaimana kita yang punya dua tangan, dua kaki? Nah, maka buruk orang yang masih merasa pusing dengan rizki. Udah usaha saja. Usaha jualan, bertani, dagang, ini, itu, usaha saja. Rizki Allah yang mengatur. Nah, kalah dengan anak kecil. Ya. Yang kedua, marah, dendam. Anak kecil lebih pintar, lebih bagus daripada orang tua dalam masalah marah, dendam. Anak kecil pagi berantem, sore sudah main lagi. Bahkan belum sore, masih siang. Ya, sudah rangkulan lagi, sudah main lagi. Ya. Orang tuanya, ibunya ikut-ikutan marah, berminggu-minggu masih marah diam-diaman. Ini anak udah main lagi. Ah, kalah. Ini kan yang terbaik anak kecil. Ya. Kemudian jujur. Anak kecil biasanya jujur. Anak umur 2 tahun, 3 tahun, ya A ngomong A, B ngomong B. Ah, kita tidak. Ya. Jadi ada baiknya kita meniru anak-anak kecil dalam beberapa sifat. Ya. Tadi ada 3 ya. Wala amurannahum falayubattikunna adhanal an'am. Dan aku perintahkan mereka. Jadi iblis itu punya hak untuk memerintah. Nah, kita punya hak untuk menolak. Bahkan harus. Nah, banyak dari kita yang tidak sanggup menolak. Maka apapun perintah iblis, perintah syaitan, umumnya manusia mengikuti. Seluruh kemaksiatan, seluruh kesyirikan, seluruh bid'ah, seluruh perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah, pasti itu perintah syaitan, perintah iblis. Dan umumnya manusia mengikuti. فَلَيُبَتِّكُنَّ أَذَانَ الْأَنْعَامِ. Ini contoh kesyirikan. Dan ini perintah iblis. Apa? Melubangi, menindik telinga-telinga binatang ternak. Agar binatang itu begini, agar rezekinya laris, agar ini, agar itu. Nah, ini salah satu contoh saja. Kalau di kita lain lagi. Saya kira enggak ada di kita ya. agar rizki lancar, agar umur panjang, agar jarang sakit. Kalau punya ternak, dibolongi telinganya. Kalau di kita mungkin tidak ya. Ah, yang lain, sama itu dari iblis. Ini contoh saja. Ya, kalau di kita apa misalnya bakar kemenyan, ya kan? Atau pakai jimat-jimat, atau gantung-gantung tulisan Arab di atas pintu, atau macam-macam. Atau jangan dagang kalau hari Senin Pahing misalnya, atau Selasa Kliwon misalnya, ya kan? Nah, itu bagian dari perintah setan, perintah iblis. Jangan pakai baju warna tertentu, suka-suka dia. Suka-suka setan, suka-suka iblis. Dan itu perintah setan. Tidak mungkin perintah Allah, tidak mungkin perintah malaikat. Itu pasti perintah setan. Orang yang punya, apa istilahnya, pantangan-pantangan. Orang syirik, musyrik, biasanya punya pantangan-pantangan. Tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu. Dari siapa itu? Pasti dari setan. Tidak mungkin dari Allah. Wala amurannahum, sungguh akan aku perintahkan kepada mereka. Fala yughayyirunna khalqallah, lalu mereka merubah ciptaan Allah. Ini bagian dari perintah setan. Hidung pesek dimancungin, mata sipit dibeloin, mata belok disipitin. Ini bagian dari merubah ciptaan Allah. Haram. Dan ini perintah setan, iblis. Merubah ciptaan Allah. Beda kalau bibir sumbing dijahit. Merubah ciptaan Allah apa bukan? Bukan. Karena ciptaan Allah yang baik tidak sobek, tidak sumbing. Ini sobek, sumbing, maka dijahit. Ini bukan merubah ciptaan. Karena bibir yang sobek, yang sumbing tentu rusak. Rusak boleh diperbaiki. Seperti ada seorang sahabat yang hidungnya sobek. Lalu ditambal dengan perak. Kemudian menimbulkan bau yang kurang sedap. Nabi perintahkan coba tambal dengan emas. Lalu ditambal dengan emas dan tidak berbau. Berarti ini boleh. Karena hidung sobek adalah rusak, maka boleh diperbaiki. Kalau hidung pesek rusak enggak? Tentu tidak. Enggak ada orang yang bilang ini hidung antum rusak ini ya. Terlalu pesek, enggak ada. Ya. Maka dimancungin tentu salah. Karena hidung pesek, rambut keriting, rambut berombak, rambut lurus. Ya. Tai lalat segala macam, tidak ada tai lalat. Itu semua tidak rusak. Termasuk mata yang sipit tidak rusak. Memang ciptaan Allah seperti itu. Maka dirubah tidak boleh. Itu termasuk merubah ciptaan Allah. Nah, jadi harus bisa membedakan. Mana yang rusak, mana yang tidak rusak. Kalau rusak boleh diperbaiki. Kalau tidak rusak, tidak boleh dirubah. Wa may yattakhidhi syaitana waliyan min dunillah, barang siapa yang menjadikan setan-setan itu sebagai wali selain Allah. Berarti dua walinya. Dua walinya, itu hakikat syirik seperti itu. Allah wali, setan juga wali. Dan itu yang dilakukan oleh sebagian saudara-saudara kita. Ya Allah, orang-orang syirik, orang-orang musyrik, saudara-saudara kita yang menyembah kuburan, minta-minta kepada orang yang sudah mati di kuburan, itu sholat enggak? Sholat enggak? Sholat. Nah, itu dia. Mengakui Allah satu-satunya Tuhan, jelas. Ya. Orang syirik itu bukan anti Allah, menolak Allah, tidak cinta kepada Allah, salah. Orang syirik itu cinta kepada Allah. Tapi cinta juga kepada berhala. Itu cinta yang haram, yang syirik. Cinta ubudiyah. Pasti orang yang tidak syirik, orang yang bertauhid, melihat kuburan-kuburan keramat, enggak ada rasa apa-apa. Melihat tempat-tempat keramat, enggak ada rasa apa-apa, malah benci. Orang yang syirik, melihat kuburan-kuburan keramat, ada rasa cinta, ada rasa ta'zim, ada keinginan untuk mendatangi, memuliakan. Bahkan membaca ayat-ayat Al-Quran di atas kuburan keramat itu. Ah, ini letak syiriknya di situ. Bagi orang yang bertauhid, enggak ada perasaan seperti itu. Dan enggak ada rasa ketakutan, tidak ada. Ya. Ketika dia tidak melakukan sesuatu yang orang-orang lakukan di kuburan keramat itu, dia enggak takut. Dia enggak takut. Misalnya lewat orang-orang pada bilang permisi, misalnya ya kan. Orang yang bertauhid enggak bilang permisi, enggak takut. Bahkan enggak mau, bahkan benci. Tapi orang syirik ketakutan. Oh ya tadi lewat belum permisi ya, balik lagi. Ya. Nah, itu orang syirik, ada rasa ketakutan. Orang yang bertauhid tidak ada. Enggak ada keinginan seperti itu. Enggak ada ketakutan. Nah, ini bedanya. Ya. Maka sekali lagi jangan dikira bahwa orang-orang musyrik, dalam hal ini Abu Jahal Abu Lahab, anti Allah, tidak menyembah Allah, tidak cinta kepada Allah, salah. Abu Jahal Abu Lahab menyembah Allah, Abu Jahal Abu Lahab memuliakan Allah, cinta kepada Allah, tapi mereka juga punya rasa cinta kepada Latta, Uzza, Hubbal, Manat, dan seterusnya. Mereka memuliakan Allah, menyembah Allah dengan cara yang salah. Mereka menyembah pula Latta, Uzza, Hubbal. Hanya enggak ngaku. Apakah Abu Jahal Abu Lahab mengakui, kami menyembah Allah, kami juga menyembah Latta, Uzza, Hubbal, Manat. Sudah sering kita baca ayatnya ya. Az-Zumar ayat-ayat awal ya. Mana'buduhum. Abu Jahal Abu Lahab mengatakan, kami tidak menyembah mereka. Lihat. Kami tidak menyembah Latta, Uzza, Hubbal, Manat. Tidak. Kami cuman menjadikan perantara illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami hanya jadikan Latta, Uzza, Hubbal, Manat itu perantara antara diri kami dengan Allah. Kami kan orang-orang kotor, banyak dosa. Allah terlalu suci untuk kami dekati tanpa perantara. Maka kami butuh perantara. Siapa? Orang-orang suci yang sudah meninggal. Yang sekarang berwujud patung Latta, Uzza, Hubbal, Manat. Latta itu nama orang soleh. Uzza itu nama orang saleh. Yang sudah wafat. Mereka dijadikan perantara. Apakah kelakuan Abu Jahal Abu Lahab ada yang menirukan hari ini? Banyak. Ketika kita bilang, Pak, Bu, Kek, Nenek, itu enggak boleh nyembah-nyembah kuburan. Siapa yang nyembah kuburan? Kata mereka. Kami tidak menyembah kuburan, keramat-keramat itu, Wali Songo, ini itu, kami enggak menyembah kuburan. Tapi kami semakin dekat dengan Allah lewat kuburan itu. Lihat, mirip sekali dengan ucapan Abu Jahal Abu Lahab di awal-awal surat Az-Zumar. Mana'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka. Kami hanya jadikan mereka sebagai perantara antara kami dengan Allah. Agar kami lebih dekat dengan Allah. Mirip sekali. Ya. Maka bagaimana para da'i asyik berdakwah dengan dakwah ekonomi, dakwah persatuan, dakwah khilafah. Sementara saudara-saudara kita mirip-mirip dengan Abu Jahal Abu Lahab. Diam saja. Dibiarkan. Lalu asyik berbicara tentang ekonomi dengan ini, meninggalkan dakwah tauhid. Gimana ini? Gimana dikatakan du'atus salaf? Sementara dia tidak peduli dengan dakwah tauhid. Dengan mengatakan dakwah tauhid sudah berlalu, sudah tidak relevan lagi, ini batil, dia tidak memahami fikul waqi. Betapa ribuan saudara-saudara kita kaum muslimin melakukan sesuatu mirip apa yang dilakukan oleh Abu Jahal Abu Lahab. waliyadu billah. Barang siapa yang menjadikan syaitan sebagai wali selain Allah, faqad khasira khusranan mubina, sungguh rugi sekali. Saking ruginya, apa? Saking ruginya, dia tidak masuk surga. Jelas. Menjadikan syaitan sebagai wali tidak mungkin mengakibatkan mereka masuk surga. Pasti kekal di neraka. Ya'iduhum wa yumannihim. Syaitan menjanjikan kepada mereka. Salah satu perbuatan setan iblis adalah menjanjikan. Sebagaimana janji iblis kepada? Janji iblis kepada Adam. Dan janji yang bohong. Iblis menjanjikan bahwa Adam akan kekal selama-lamanya di surga seperti malaikat. Kalau mendekati pohon larangan itu. Yang Allah sudah nyatakan, wala taqraba hadhihi syajarah, jangan kalian berdua mendekati pohon ini. Justru iblis menjanjikan sesuatu dan janji ini bohong. Jika engkau mendekati pohon itu, engkau akan kekal selama-lamanya di surga bersama malaikat. Allah enggak mau. Maka dekatilah. Jangan sampai kita tertipu oleh iblis. Iblis akan menjanjikan seperti itu. Akan kaya, akan nikmat, akan lezat kalau korupsi. Kalau menang judi, kalau melakukan ini itu, tuh ada janji-janji di situ. Kita wajib yakin bahwa janji ini bohong. Ya. Sebagian saudara-saudara kita ada yang sudah mendapatkan kebohongan janji iblis. Yeah. Mereka menyesal telah mengikuti janji iblis. Setelah mereka mendekam di penjara, dipotong tangannya, ya, dihajar massa, dan sudah mendapatkan. Sebagiannya belum. Dari korupsi, dari judi, dari dia menipu, mereka masih menikmati kekayaannya, hasil korupsinya, hasil judinya, hasil penipuannya. Nah, akan datang satu masa, pasti dia akan mendapatkan kebohongan iblis itu. Belum. Ya, ada kalanya di dunia, ada kalanya di akhirat. Di dunia masih mending. Di penjara masih dapat makan, dapat minum. Paling dicaci maki, dihujat oleh ribuan orang. Masih ada kesempatan untuk bertaubat, memperbaiki diri. Masih mending di dunia. Di penjara, dicambuk, dipotong tangannya, masih mending. Di akhirat sudah telat. Sudah terlambat. Sudah tidak bisa memperbaiki diri. Maka beruntunglah saudara-saudara kita yang hari ini tertangkap, yang hari ini dihukum. Itu dunia. Ya. Daripada Allah biarkan, tidak ada yang tahu, dan nanti Allah balas di akhirat. Ini mengerikan. Ya. Yang terbaik tentu belum dihukum, belum ketahuan polisi, dia sudah sadar, dia kembalikan, dia memperbaiki diri, tentu ini yang terbaik. Kita jangan sampai bernasib seperti mereka. Ya. Jangan sampai tertipu oleh iblis. Wa yumannihim, diulang lagi. Akan aku bikin mereka terus berangan-angan. Maka panjang angan-angan ini awal dari seluruh kesalahan. Ya. Karena dengan panjang angan-angan, maka dia akan cinta dengan dunia itu. Lalu banyak melakukan dosa. Lalu keras hatinya. Ya. Maka tulul amal, panjang angan-angan, jangan sampai ada pada diri kita. Wa ma ya'iduhumus syaitan illa gurura. Dan janji syaitan itu pasti menipu. Tidak pernah setan iblis menjanjikan sesuatu dan ternyata janjinya benar. Tidak pernah dan tidak akan pernah. Pasti menipu. Kadang dibungkus dengan kata-kata taubat. Ya enggak apa-apa sekali ini. Ini kalau kamu mau tanda tangan, dan ini haram ya, kamu akan mendapatkan sekian miliar. Udah sekali ini saja. Habis itu buat modal, bertaubat, ya, sebagian buat bangun masjid. Nah, ini bagian dari janji setan. Pasti salah. Maka tidak boleh kita terpedaya dengan janji setan, janji iblis. Karena pasti bohong. Illa gururo. Ulaika ma'wahum jahannam. Tempat mereka adalah jahannam. Ini sudah telat. Maka barang siapa yang hari ini masih ada hak orang lain, masih ada perbuatan dosa yang dilakukan, belum terlambat. Selagi kita masih ada di dunia ini, belum mati, belum terlambat. Walaupun nyawa sudah di perut, di dada, ya, asal belum sampai tenggorokan. Gor-gor, malam yukorgir. Kalau itu sudah terlambat. Adapun masih di perut, di dada, tentu kita enggak tahu. Kalau sudah di tenggorokan, kita semua tahu pasti. Saat di mana sudah tidak mungkin hidup lagi. Bukan saat di mana pedang sudah di atas leher kita. Detik-detik kita mau dipenggal lehernya, ya bukan. Bukan itu. Itu masih belum terlambat. Ini barangkali salah satu hikmah kenapa adanya hukuman mati. Yang berzina padahal sudah pernah nikah, yang membunuh, yang liwat, dan seterusnya. Ini kan harus dihukum mati. Itu salah satu hikmahnya. Karena ketika detik-detik mau ditembak, detik-detik mau digantung, detik-detik mau dipenggal lehernya, pintu taubat sudah tertutup apa masih terbuka? Masih terbuka. Kan enak. Ya. Sementara dia yakin sekali bahwa pasti akan mati. Sementara bertaubat, dan itu kan dia ketahui bukan sejam dua jam. Mungkin sebulan yang lalu, dua bulan yang lalu, tiga bulan yang lalu. Sudah tahu bahwa tiga bulan lagi, dua bulan lagi akan dipenggal lehernya, akan ditembak, akan dihukum mati. Nah, berarti selama tiga bulan, dua bulan bisa mempersiapkan diri. Utang-utang dilunasi, kasih wasiat, baca Al-Quran, istighfar. Ini keuntungannya. Adapun gor-goroh, nyawa sudah ditenggorokan, hanya Allah yang tahu dan dia yang bersangkutan. Karena ketika dia ditembak di pelipisnya misalnya, di jantungnya misalnya, tidak detik itu juga nyawa di kerongkongan. Allah Maha tahu. Dan mudah itu bagi Allah. Bahkan Allah bikin nyawa di kerongkongan itu beberapa jam setelah ditembak, mudah sekali. Walaupun orang-orang sudah melihat ini seperti sudah mati. Mudah bagi Allah. Wala yajiduna anha mahisa. Tidak ada jalan keluar. Tidak bisa lari dari jahannam. Adapun dari kemiskinan, penderitaan, musibah, penyakit di dunia, masih ada tempat pelarian. Masih ada jalan keluar. Walladzina amanu wa amilus salihah. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal saleh, ini selalu digabungkan antara iman dengan amal saleh, tetapi bukan syarat. Jangan terkena syubhat khawarij. Apa syubhat khawarij? Tidak ada iman kalau tidak ada amal soleh. Walladzina amanu wa amil salihat. Amal soleh itu syarat iman. Artinya, kalau tidak ada amal soleh, tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, tidak haji, atau dia minum khamar, atau berjudi, atau berzina, atau membunuh, maka kafir, tidak beriman. Ini syarat khawarij. Adapun ahlus sunnah wal jamaah tidak. Ingat hadis bitokoh tadi. Dia tidak sholat, tidak puasa, tidak ada perbuatan baik. Tapi dia beriman karena apa? Dia mengucapkan dan meyakini la ilaha illallah. Yeah. Nah, orang yang mengatakan bahwa amal soleh adalah syarat dari iman, dia telah terkena syubhat khawarij. Yang benar, amal soleh mempengaruhi iman. Nah, itu yang benar. Dengan banyak amal soleh, maka iman menjadi naik, bertambah. Dengan melakukan maksiat, dosa, maka iman menjadi turun, sedikit, mengecil. Gitu. Bukan syarat. Salah kalau syarat. Nah, orang-orang yang beriman dan beramal soleh, sanudkhiluhum jannat. Akan kami masukkan ke dalam jannat. Bukan jannah, tapi jannat. Mufrad apa jamak? Jamak. Jamak muannats salim kan? Jannatun, jannatani, jannat. Nanya panjang. Berarti surga-surga, taman-taman. Berarti bukan hanya satu taman. Tajri min tahtihal anhar. Yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Di bawahnya ini tidak bertentangan dengan sabda Nabi bahwa sungai-sungai surga itu tanpa apa dulu? Tanpa parit. Gitu. Jadi tidak ada cekungan ke bawahnya. Jadi mengalir tanpa parit. Jadi seolah seperti ular begitu ya, tapi air. Seperti ular tapi air. Ada riwayat seperti itu. Dan ini tidak bertentangan. Tidak bertentangan. Karena memang di bawah artinya nempel di permukaan. Ya. Kayak apa ini? Pemandangan yang sangat menakjubkan. Ada air mengalir tanpa parit. Dan tidak tumpah ke kiri, ke kanan. Tapi terus mengalir ke depan. Ya. Inilah surga. Khalidina fiha abadan. Jangan takut di surga cuma setahun, dua tahun, seabad, dua abad. Kekal selama-lamanya. Kekal selama-lamanya. Wa'adallah. Ini janji Allah. Hakkan. Pasti benar, beda dengan janji iblis. Janji syaitan, bohong semua. Ini janji Allah, haqqan. Pasti benar. Waman asdaqu minallahi qila. Tidak ada ucapan sebenar seucapan Allah. Tidak ada ucapan yang lebih benar dari ucapan Allah. Ucapan paling benar adalah ucapan Allah. Adapun ucapan selain Allah bisa benar, bisa salah. Bagaimana ucapan Rasulullah? Ucapan Rasulullah sama dengan ucapan Allah, kan beliau utusan Allah. Wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Semua yang keluar dari mulut Nabi adalah wahyu. Berarti ucapan Nabi sama dengan ucapan Allah, sama-sama benarnya. Kalau Allah tidak mungkin bohong, sama Rasulullah tidak mungkin bohong. Kalau Allah ucapannya tidak mungkin salah, sama Rasulullah ucapannya juga tidak mungkin salah. Nah, yang berbeda adalah redaksinya. Kalau ucapan Allah, firman Allah, Al-Quran, tidak boleh dirubah-rubah sedikitpun. Adapun sabda Nabi, hadis, boleh. Boleh. Maka walaupun beda lafaz disebut sabda Nabi. Ya. Nah, maka waktu itu pernah kita bahas. Mencari ilmu wajib bagi setiap muslim. Hadis Nabi bukan? Hadis, ya kan? Setan akan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Hadis Nabi bukan? Hadis, ya. Tidak boleh mempersiapkan perjalanan ibadah kecuali menuju tiga masjid. Hadis bukan? Hadis. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ayat Al-Qur'an bukan? Bukan, ya. Jadi jangan merubah ayat Al-Qur'an sedikit pun. Apalagi itu banyak. Bismillahirrahmanirrahim dirubah menjadi dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, tentu itu banyak sekali, tidak sedikit. Maka tidak boleh dikatakan sebagai ayat Al-Qur'an. Ya. Adapun sabda Nabi boleh. Ya. Redaksinya, lafadznya, adapun isinya tidak boleh tentu dirubah. Wallahu a'lam. Ya, tidak ada soal jawab karena saya buru-buru ke bandara. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.